الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kita masuk ke poin yang ketujuh, adab yang ketujuh, adab seorang murid bersama guru dan anutannya. Qala rahimahullah ta'ala as-sabi' alla yadkhula 'ala asy-syaikhi fi ghairi al-majlis al-'am illa bi-isti'dzan, supaya dia jangan masuk kepada syekh di majelis, di luar majelis umum. Kalau ini namanya kita majelis, majelis am. Nah, majelis khusus di kantor misalnya. Ustadz sedang di kantor atau mungkin sedang di mihrab atau mungkin sebuah ruangan. Nah, sawa'un kana syekhu wahdahu, baik itu sama saja apakah syekhnya sendirian, am kana ma'ahu ghairuhu, atau ada yang bersama beliau, entah itu guru yang lain, ustadz yang lain, atau santri yang lain misalnya. Fa in istadzana, maka ketika dia minta izin, santri minta izin, bihaitsu ya'lamu syekhu, gurunya tahu, ustaz tahu, si santri minta izin. Walam ya'dan lahu, tapi tidak diizinkan oleh syekh. Insaraf, dia pulang, pergi. Masuk ke ruang guru. Assalamualaikum. Adkhul syekh. Ustaz, adkhul. Masuk, mau masuk. Adkhul. Boleh saya masuk? Gurunya tahu, mungkin jarak antara pintu dengan mejanya misalnya, kalau kita kan agak transparan bisa terlihat, tapi dia enggak mengizinkan, enggak menjawab, pergi. Wala yukarrir al-isti'dan, jangan diulang permintaan izin itu, jangan diulang lagi. Wa in syakka, tapi kalau ragu, fi ilmi syaikh bihi, ragu apakah syaikh dengar enggak tadi salamnya, permintaan izinnya, permisi tadi dengar enggak gurunya. Kalau dia ragu syaikh yang enggak dengar, fala yazidu fil isti'dzan fawqa thalathi marratin aw thalathi turuqatil bab, turuqatin bil bab aw al halqa. Kalau misalnya dia ragu, syekh dengar apa enggak ya? Gurunya, ustaz dengar enggak ya? Kalau apa namanya tadi dia minta izin. Kalau saking asiknya mungkin baca masa, atau lihat laptop atau di depan komputer atau lagi tekun ustaznya, mungkin enggak dengar. Jangan lebih dari 3 kali dia minta izin. Adkhul syekh, ustaz boleh saya masuk? Ragu dia, dengar enggak ya gurunya? Ulangi sekali lagi. Enggak boleh lebih dari 3 kali. Enggak boleh lebih dari 3 kali. Entah itu dia mengetuk pintu halqah itu yang biasa di pintu rumah-rumah Jawa ya. Tahu ya, yang besi itu, yang bulat itu namanya halqah. Nah, itu di tek-tek-tek kan di bulatnya itu. Nah, itu dipakai yang biasanya di rumah-rumah. Ya, untuk meminta. Kalau kita mungkin dengan bel ya. Nah. Walakin wal yakun tarkul bab khafiyan bi adabin. Dan hendaknya mengetuk pintu itu dengan halus ya, dengan adab. Nah. Tok-tok. Kalau enggak benar. Nah, bahkan di sini dianjur kalau beliau bi alfaril asabi, dengan kuku. Kalau misalnya mungkin dengan jari, nanti diajari juga summal asabi. Nah, kalau dengan jari kan ini, dengan kuku, dengan dari, enggak kedengaran. Nah, dengan halqah, ada besi biasanya itu. Thumma bil halqah, cuma kemudian dengan halqahnya itu, besi yang nyantel di pintu itu ya, paham ya? Nah, itu diketukkan. Nah, qalilan qalilan. Pelan-pelan tapinya, ya, jangan kayak fa in kana al-mawdi'u ba'idan 'anil bab, kalau tempat syekh itu jauh dari pintu, ruangannya misalnya besar, ya, ternyata jauh dari pintu, dia di pojok misalnya. Nah, fala wal halqah, jauh dari halqah tadi, gelang untuk mengetuk pintu itu, fala ba'sa bi raf'i dzalika bi qadri ma yasma'u la ghair. Maka tidak mengapa dia mengeraskan sedikit suara, entah dia minta izin atau dia ngetuk pintunya sedikit dikeraskan. Ini sekedar, tapi sekedar didengar oleh syekh. La ghair, enggak ada lain. Nah, mafhum ya? Nah, itu adab. Nah, kalau itu seperti guru, seperti itu juga seperti kita di rumah. Ya, minta izin juga masuk rumah. Nah, salam. Ya. Apalagi rumah saudara, misalnya rumah teman atau rumah ya, orang lain, ya, tetap minta izin. Wa idza adina wa kanu jama'atan. Nah, kalau misalnya meminta izin, kemudian mereka ada berapa rombongan santri misalnya, ya, ada kelas MTS semua misalnya. Taqaddama afdhaluhum wa asannuhum bidukhul wassalamu alaihi. Siapa yang lebih dahulu masuk? Yang lebih utama dari mereka. Ada di kalangan MTS misalnya, kelas 1, kelas 2 gabung pengen menghadap ke ustaz misalnya. Dahulukan siapa yang paling afdal. Ya paling dilihatlah, paling akhlaknya paling bagus, hafalannya paling banyak, kemudian paling adab. Itu didahulukan. Bukan senior, dia lebih tua usianya atau mungkin lebih lama di ma'had. Bukan itu. Tapi paling adab, paling banyak hafalannya, kemudian paling adab. Nah, itu yang didahulukan. Ilmunya paling banyak, itu yang didahulukan, masuk ke guru, ke ustaz, kemudian dia lebih dahulu memberikan salam, baru yang berikutnya. Tsumma yusallim alaihi al-afdal fal afdal. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Wa yanbaghi an yadkhula ala syekh kamilal hay'ah, dan sepantasnya masuk menemui ustaz itu, guru itu, dalam bentuk yang sempurna, artinya rapi, mutatahhiral badan wa thiyab wa nadhaifahuma, bersih badannya, bersih pakaiannya, rapi. Ba'da ma yahtaju ilaihi min akhdhi dhufrin wa sya'rin, mungkin perlu untuk gunting rambutnya sedikit, dicukur, dibersih, dirapikan. Gondrong panjang bolehlah, panjang sunnah juga, tapi rapi. Rasulullah juga banyak rambutnya sampai sepundak antum tahu, tapi rapi. Ada sebagian, pernah di dalam sebagian riwayat, ana lupa, memang lewat begitu saja, sebagian sahabat sedang berjalan bersama-sama dengan yang lain dalam keadaan tidak rapi rambutnya. Kalau ketemu Rasulullah kan senang sekali, ya Rasulullah, ra'ina ya Rasulullah, undurna ya Rasulullah, undur ilaina ya Rasulullah, lihat kami, cari perhatian kepada Rasulullah. Senang mereka kalau Rasulullah senyum pada mereka. Ketika itu ada sahabat yang acak-acakan rambutnya, Rasulullah enggak gubris. Kiamat mereka rasakan. Aduh, kenapa ini? Dosa apa ini? Kok Rasulullah enggak nyapa, enggak senyum? Kasih tahu Rasulullah, Rasul bilang dia rapikan rambutnya. Setelah dia rapikan rambutnya, ketemu lagi sama Rasulullah, senyum Rasulullah, dapat durian runtuh istilahnya, luar biasa senangnya para sahabat. Nah, qala wa qat'i raihatin karihatin. Nah, dihilangkan bau yang tidak sedap. Nah, ya, mandi atau dia dengan minyak wangi. La siyama in kana yaqsidu majlisal ilmi. Lebih-lebih lagi kalau yang dia maksudkan apa, dia mau datang ke gurunya, ke syekhnya, ke majlis ilmu. Nah, paling tidak murah itu kan berapa? 10.000, 15.000, 3.000, 1 cc itu lumayan juga Masya Allah minyak wangi. Nah. Ya. Nah. Penting itu ya. Karena apa? Fa innahu majlisu dzikrin wa jitima'in fi ibadah. Karena majlis ilmu itu majlis zikir. Di situ diingatkan kita dengan kalam Allah, nasihat para ulama, dan itu berkumpul dalam ibadah. Wa ma tadakhala ala syaikh fi ghairi majlis al-am wa indahu man yatahaddatsu ma'ahu fasakatu 'anil hadits. Apabila misalnya bila mana dia masuk ke syekh bukan di majelis umum, bukan majelis seperti ini, dan di bersama dia ada teman-temannya ramai ngobrol, fasakatu anil hadith, diam semua sebelum masuk menemui guru. Nah, au dakhala, atau masuk wa syekh wahdahu yusalli, atau misalnya dia sendirian tapi syekh sedang salat, au yadhkur au yaktub au yutali'u. Nah, dia sedang sholat, mungkin dia sedang zikir, atau dia sedang menulis, atau sedang mutala'ah. Fataraka dhalika aw sakata walam yabda'hu bikalamin aw basti hadithin falyusallim wa yakhruj sari'an. Nah, ternyata kemudian syekh tahu dia kita masuk, beliau meninggalkan, berhenti dari zikirnya ya, atau dia diam dan tidak memulai berbicara ya, atau melanjutkan pembicaraan. Fal yusallim wa yakhruj sari'an. Tahu lagi dia, beliau lagi zikir, lagi baca Quran atau lagi mutala'ah, ternyata kemudian dia berhenti. Nah, jangan diganggu, langsung kita pergi. Itu maksud beliau. Kenapa? Mungkin beliau merasa ininya apa, kenapa diajarkan kita, karena kondisi dia dalam keadaan zikir ataupun mutala'ah itu dalam keadaan afdal. Tapi karena mungkin dia melihat ada kita datang, dia ingin mungkin mau apa namanya menyembunyikan amalnya ataupun aktivitasnya itu. Sebagian ulama seperti itu. Kadang-kadang mereka ketika mereka misalnya di rumah membaca sering apa namanya baca Al-Quran, tahu ada tamu langsung ditutup mushafnya itu. Ya, berbuat seolah-olah dia tidak ibadah. Jadi enggak, tamu enggak tahu kalau dia sedang aktif ibadah di dalam rumahnya. Nah, misal seperti itu juga dia, maka santri kita sebagai murid memberi salam kemudian langsung keluar. Illa kecuali an yahussahu syekh alal mukthi. Kalau kecuali kalau syekh tahu dia sedang zikir atau sedang nulis atau sedang mutala'ah atau mungkin sudah selesai salat mau zikir, lihat ada santrinya datang. Assalamualaikum, mau pergi? Syarat dari syekh, suruh duduk dulu, tunggu. Wa idza makatsa fala yutilu illa an ya'muruhu bidzalik. Kalau dia disuruh tinggal, jangan tinggal lama-lama. Kecuali kalau disuruh oleh syekh. Nah, gurunya nyuruh. Mungkin diperpanjang oleh syekhnya salatnya, sudah tunggu saja sampai beliau selesai. Nah, kalau kita ingat di seperti ini, ingat Atha' bin Abi Rabah rahimahullahu ta'ala, ketika Sulaiman bin Abdul Malik dari Syam mau ke Mekah mau menunaikan ibadah haji, cari ulama'nya, mana ini ulama'nya, adanya Atha' bin Abi Rabah. Ya sudah, sengaja ditunggu salat. Ternyata salatnya diperpanjang lama, salat sunnah dekat Ka'bah. Ya apa boleh buat, beliau berdua ini Sulaiman bin Abdul Malik butuh ilmu, dengan anaknya butuh ilmu. Nah, akhirnya duduk menunggu Atha' bin Abi Rabah yang salatnya luar biasa, masya Allah. Nah, kalau kita mungkin 5-10 menit selesai, beliau ternyata tidak cukup. Ya, apalagi puas-puas di depan Ka'bah, lama menunggu. Nah, setelah itu berada di hadapan Atha', selesai salat sunnah, mereka duduk bermajlis dengan Atha', tidak berani mengangkat kepala. Padahal sepertiga dunia di bawah kekuasaannya. Tingginya keutamaan ilmu lebih dari para raja. Qala, nah. Wa yanbaghi an yadkhula ala syekhi aw yajlisa indahu wa qalbuhu farighun minasy syawaghil lahu wa dhihnuhu safin. Nah, kalau masuk mau menemui guru, mau menemui syekh, duduk bersama beliau, hatinya mestinya kosong dari hal-hal yang menyibukkan. Pikiran-pikiran lain tidak ada. Nah, ya, pikirannya jernih. Memang dia memang ingin cari faedah di situ. Jangan kepikiran entah kerjaan tadi atau pelajaran tadi atau hilangkan syawagil itu. La fi halin wasin, juga jangan dalam keadaan ngantuk kalau mau ketemu sama syekh, sama guru. Au ghadab, atau dalam keadaan marah, jengkel mungkin sama temannya tadi habis tengkar. Misal. Au ju'in syadidin au atashin au nahwi dzalik. lapar yang berat, haus yang berat. Nah, liyansyariha sadrahu lima yuqal wa ya'ya ma yasma'u, supaya lapang dadanya. Nah, ini terkait, ini bisa diarahkan kepada syekh, jangan masuk dalam keadaan syekh sedang sibuk, mungkin sedang ngantuk, atau dalam keadaan marah, atau dalam keadaan lapar, atau dalam keadaan haus. Kenapa? Supaya lapang dada beliau terhadap apa yang diucapkan. Atau juga muridnya, santri ketika melihat dianya sendiri dalam keadaan apa namanya jengkel, atau dalam keadaan lapar, atau dalam keadaan ngantuk, itu enggak bisa lapang hatinya ketika menerima apa yang dikatakan oleh syekh, dan enggak akan bisa ya'i, enggak akan bisa mendengar, menghafal, mengingat ma yasma atau ma sami'ahu, apa yang dia barusan dengar. Kenapa? Sibuk hatinya, pikirannya terganggu karena marah, karena haus. Nah, kayak gini kok mau belajar? Enggak bisa seperti itu belajar. Nah, wa idza hadara makana syekh falam yajidhu jalisan intadharahu. Seperti di sini kita misal hadir di tempat syekh yang biasa mengisi misalnya, ternyata beliau enggak ada. Kita tunggu sampai beliau datang. Kaila yufawwitu ala nafsihi darsahu, supaya kita jangan kehilangan pelajaran dari syekh, ketinggalan pelajaran beliau. Fa inna kulla darsin yafutu la iwadallahu, karena setiap pelajaran yang tertinggal itu enggak ada gantinya. Walaupun mungkin kita bisa merekam, tapi merekam, hasil rekaman itu bisa kita dapatkan maklumatnya, tapi hakikatnya enggak. Beda dengan orang yang hadir di majelis ilmu. Nah, makanya yang di sini belajar misalnya pun apa murojaah dengan yang di rumah, masya Allah. Nah, para imam kita dapatkan hadis di majelis, panggil budaknya, ta'alai sini, panggil 70 hadis, berapa puluh hadis, budak perempuannya bengong, pokoknya dengar dari Az-Zuhri, itu yang sering kita dapatkan beritanya. Pulang dapat dari hadis, pulang ke rumah, qala hadatsana fulan, Taqatadah ataukah Sa'id bin Al-Musayyab, qala Rasulullah. Itu budaknya hafal hadis, dia juga udah hafal hadis. Nah, baik, ala kulli hal, jangan ketinggalan. Beda ya, apa? Kita rekaman pun itu memang kita dapatkan, disebutkan apa, sampai disebutkan ada pameo alladhi yasma'u darsa minat tasjil wala yahdur majalisah, itu seperti orang yang makan tulang tanpa daging, seperti makan tulang. Biman zilatiman yakulul izam duna lahmin, dia dapat makan juga, tapi tidak seperti kalau dia makan lengkap. Memang beda, memang beda. Yang merasakan nikmatnya majelis ilmu memang beda ketika dia cuma dapatkan rekaman. Ya. Nah, makanya sedih sekali, rugi sekali kita enggak pernah ketemu sama para masyayikh, para ulama kita ya, Syekh Utsaimin rahimahullah, Syekh bin Baz, cuma dapat kaset rekamannya. Memang bisa, pandai kita bisa mendengar, ya bisa, apa, tapi beda dengan orang yang betul-betul duduk di hadapan beliau, melihat mimiknya, melihat intonasinya, ya, terbayang gimana ya. Nah. Makanya kalian para tulab harus punya tekad yang kuat untuk duduk bersama para ulama. Kita dulu sejak bersama-sama Fauzan Fillahullah juga selalu menghasung. Rugi kalian kalau misalnya belajar selesai itu sama kita berangkat belajar kepada para ulama. Nah, ilmu itu di sana bersama mereka. Taib. Qala wala yatruku alaihi liyakhruja ilaihi, jangan mengetuk pintu beliau supaya beliau keluar, datang ke rumahnya tok supaya beliau keluar. Misalnya siang-siang ya, waktunya tidur siang, waktunya qailulah. Biasanya ustaz tidur misalnya setengah dua, apa ba'da zuhur dah tidur siang ya, jangan diganggu. Wa in kana na'iman sabara hatta yastayqiz, kalau memang mau mencari ilmunya sabarlah menunggu sampai dia bangun. Aw yansarifa thumma ya'ud, atau dia pulang kemudian nanti datang lagi. Kira-kira udah bangun belum ya? Wasabru khairun lahu, tapi bersabar itu lebih baik bagi dia. Faqad ruwiya an Ibnu Abbas kana yajlisu fi talabil ilmi an babi Zaid bin Thabit. Dalam riwayat yang lain disebutkan Abu Musa Al-Asy'ari. Ala kulli hal, nah seperti itu yang disebutkan oleh beliau, hatta yastayqidha, sampai Zaid bin Thabit bangun tidurnya. Fayuqalu lahu, nah dikatakan kepada Ibnu Abbas, ala nuqidhahu, ala nuqidhahu lak. Nah, kenapa boleh, kenapa enggak kamu suruh kami membangunkan dia? Fayaqul la. Kalau yang dalam riwayatnya dengan Abu Musa Al-Asy'ari sampai keluar kalimat yang kita kenal itu, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, dicari, didatangi, bukan dia yang mendatangi. Tapi ilmu itu dicari, kita yang datang, kita karena kita yang butuh. Qala la, rubama tala maqamuhu wa qara'athu syams. Kadang-kadang itu dia lama duduk di pintu menunggu sampai terkena sengat matahari, panas di siang hari itu. Madinah lagi. Bisa 40-an derajat Celcius siang-siang. Nah, itu duduk nunggu. Nah, kita rumah dulu enggak ada, depan itu enggak ada semacam kita ada kanopi apa namanya teras, paling cuma untuk misalnya pintu itu sedikit. Qala wa kadzalika kana as-salafu yaf'alun, seperti itulah dahulu salaf kita berbuat. Wala yatlubu minasy-syekh iqra'ahu fi waqtin yashuqqu 'alaihi fihi, jangan meminta kepada syekh untuk membacakan pelajaran di waktu yang itu sulit bagi beliau. Nah. Am aulam tajri adatuhu bil iqra'i fihi, atau enggak biasa beliau membaca di waktu tersebut. Misalnya apa? Entah ada ini waktu duha misalnya. Nah, waktu duha yang biasanya apa? Kerjaannya bukan itu, mungkin dia sedang sholat atau yang lain. Nah, cari waktu yang lain. Mungkin ba'dal asr. Ya. Nah. Baik. Wala yaqtari'u 'alaihi waqtan khassan. Nah, di sini juga penting, wala yaqtari', jangan buat-buatkan mengadakan ini buat-buat perayaan yang baru, ya, memberi jadwal baru kepada beliau secara khusus, bihi duna ghairihi, tanpa yang lain. Wa in kana ra'isan kabiran, meskipun dia itu adalah senior, tokoh di sekolahnya, di ma'hadnya. Ya. Lima fihi minat tarafok, karena di situ akan menimbulkan apa, kesombongan, merasa lebih dia dari teman-temannya. Wal hubq ala syekh, dan perbuatan dungu terhadap syekh, wa talabatil na'am wal ilmi, terhadap para talabah lain juga terhadap ilmu tidak pantas. Wa rubama istahya syekh minhu, bisa jadi juga syekh akhirnya apa, malu. Fataraka li ajlihi ma huwa ahammu indahu fi dhalikal waqt, sehingga dia meninggalkan apa yang lebih penting bagi dia, bagi guru itu di waktu itu, karena kita malu mau nolak. Ya. Nah. Fala yuflihu talib. Nah, yang seperti ini bukan justru ini bagus untuk seorang pelajar, bahkan tidak menguntungkan dia. Fa in bada'ahu syekh yang bi waqtin muayyan aw khasin li udhrin a'iqin lahu anil hudur ma'al jama'ah aw li maslahatin ra'aha syekh fala ba'sa bidzalik. Tapi kalau misalnya syekh yang memulai, yang menentukan waktu, ya, enam atau khusus, ya, karena dia ada udhur tidak hadir di majlis bersama jamaah, atau karena beliau melihat suatu maslahat, ya, misalnya apa? Nah, memang ada orang-orang tertentu yang memang diizinkan oleh syekh untuk membaca. Kalau kita para senior di Damaj, memang ada mereka di antara mereka yang seperti itu ke Syekh Mukbil. Jadi dia membaca privat, minta waktu, syekh, nah, dibacakan kitab ini, ya. Nah, walau apa namanya, tapi memang syekh mengizinkan dan melihat ada ilmu-ilmu yang apa namanya tertentu orang ini layak untuk dia menguasai, misalnya apa yang dia baca, ilmu tertentu, nah, diizinkan oleh beliau. Di tidak hanya dengan syekh, tapi juga di kalangan mustafid itu terjadi, ya, di kalangan mustafid juga terjadi, kadang-kadang pengen belajar khusus misalnya usul fikih, cari masternya, murid-murid yang sudah senior cari, misalnya belajar. Nah, itu memang bahkan justru melatih Ya, kadang-kadang kalau misalnya ramai-ramai seperti ini, enggak keluar mikos jidalnya dengan gurunya. Tapi ketika berduaan, misalnya dia punya maklumat, enak. Ya, apalagi misalnya agak enggak terlalu jauh usianya, bisa debat gitu, diskusi. Dan ini dilakukan ya, tidak hanya di apa namanya dengan masyayikh kibar, di thalabah, bahkan tidak hanya di Yaman. Jadi nah, kalau kita baca sirah para a'immah kita, mereka seperti itu. Kadang membacakan kepada Syekh Mukbil atau ke Syekh bin Bas atau ke anu nah, kitab-kitab tertentu. Nah. Qala. Ats-tsamin. Nah, sekarang adab yang ke-8. Ayajlisa baina yaday syekh jilsatal adab. Duduk di hadapan guru dengan cara yang penuh adab, sopan. Nah, ya, penuh etika, adab itu, Islam itu semuanya adab. Dan banyak adab dalamnya, adab kamar mandi, adab makan, minum, nah, adab bergaul. Kamanya jilisus sabi baina yadayil muqri, sebagaimana anak kecil duduk di depan muqri, orang yang membacakan, guru yang mentalkin dia. Nah, kalau kita dulu misalnya apa yang di pratafid lah yang ideal, itu paling pas untuk mencontohkan, tangan di atas ini terus gini kan. Nah, seperti itu di depan guru, seperti itu kita duduk. Nah, au mutarabbian bitawadu'in wa khudu'in wa sukunin wa khusyu', bersila dengan penuh keterendahan hati, tunduk dan tenang. Ya. Ya. Wa yusghi ila syekh nadiran ilaihi, mencurahkan perhatian kepada syekh dan melihat kepadanya. Kenapa? Kita harus balas kama tadinu tudanu. Nah, guru datang ke majelis itu untuk kita. Dia mengajar, dia ini duduk di majelis. Nah, kita pun juga balas. Kita duduk untuk dia. Paham ya? Dia datang duduk untuk kita mengajarkan. Nah, kita pun juga datang untuk dia menyimak, mendengarkan. Wa yuqbilu bi kulliyatihi alaihi muta'aqqilan liqaulihi. Duduk menghadap dia kepadanya secara total, ya. Ya. Ya, hadap kepada beliau muta'aqqilan liqauli, sambil mencerna apa yang disampaikan, ya. Bihaitsu la yuhwijuhu ila i'adatil kalami marratan tsaniyah. Nah, di mana maksudnya di sini muta'aqqilan, jangan sampai syekh mengulang apa yang tadi disampaikannya. Nah, mengulang penjelasannya. Nah, kenapa tadi? Kemana? Safar sih, badannya ada di sini, tapi dia safar atau bikin acara swasta. Nah, tahu acara swasta? Acara kita di sini apa? Majelis kan? Ada bikin swasta di belakang. Ya, nah itu swasta namanya. Tuh lihat dia kelompoknya. Nah, tuh. Nah, siapa itu? 1, 2, 3, 4. Gak apa-apa, mereka gak ribut. Taib. Wala yaltafitu min ghairi darurah. Wala yaltafit min ghairi darurah. Jangan menoleh tanpa ada uzur yang daruri, tanpa kepentingan darurah. Kalau kita der sedikit suara gelegar, langsung melihat. Iya tak? Ya, sebenarnya itu gak adab. Nggak boleh, misalnya pun pecah, misalnya ada sesuatu yang teriak atau apa, nah, nggak lantas kita bubar semua melihat ada apa. Wala yandur ila yaminihi au shimalihi, jangan melihat ke kiri dan ke kanan, au fauqahu au quddamahu bighairi haja, atau ke atas atau ke depan tanpa hajat, tanpa kepentingan. Nah, apa urusannya lihat ke kiri ke kanan, toleh kiri kanan. Nah. Wala siyama inda bahthihi law, apalagi ketika syekh menjelaskan kepada kita, nah kitanya melihat ke sana kemari, enggak memperhatikan beliau. Ya. Ya. Nah. Au inda kalamihi ma'ahu, atau ketika berbicara dengan kita. Beliau berbicara dengan kita, tapi kitanya melihat ke tempat yang lain. Itu bukan adab. Fala yambaghi an yanzura illa ilaihi, maka tidak sepantasnya melihat kecuali kepada beliau. Mungkin dikiaskan juga dengan apa? Dengan keadaan khatib ketika kita dia berkhutbah, kita kan disunnahkan melihat ke arah khatib. Beliau nyampaikan mau'izah. Nah, jangan swasta melihat sendiri apa yang di HP ya. Bikin swasta sendiri. Artinya enggak ada hubungannya dengan pelajaran. Nah, itu. Siapa itu? Masya Allah, khusyuk sekali. Taib. Fala yambaghi an yanzura illa ilaih wa la yattariba li dhajjatin yasma'uha aw yaltafitu ilaiha. Nah, wala yattarib, jangan goncang karena keributan yang didengar. Kedengaran apa? Ledakan, terdengar apa? Teriakan, terdengar sesuatu. Jangan ramai terus ikut-ikutan ramai. Ada apa? Nah, lihat semua ke sana ke arah suara. Nah. Wala siyama inda bahtin lahu, apalagi ketika syekh menjelaskan. Wala yanfudu kumaih. Kumaih ada juyub. Beda. Jaib, juyub, jamaknya juyub. Kumah, al-kimam, akmam. Ini kumah namanya. Biasanya mereka lebarkan ini. Ya, ini kumah untuk masuk tangannya. Biasanya lebar, ya. Dilebarkan itu orang-orang dahulu. Karena kita kan pakai kancing, ya. Kalau dulu dilebarkan. Ini kumah, jangan dikebat. Baik. Wala yahsiru ila andira'i, jangan juga dilipat, digulung. Kenapa? Itu kayak orang cari sedang lagi kerjaan apa ini, kayak kuli. Nah. Urusan dunia. Nah. Wala yasir, apalagi kalau dalam sholat ya, dalam sholat enggak boleh digulung. Taib. Wala ya'bathu biyadaihi aw rijlaihi aw ghairihima min a'dha'ihi, jangan bermain-main dengan kedua kakinya, kedua tangannya, atau bagian lain anggota tubuhnya. Ya. Nah, tangannya ada yang diganggu tadi uti dan nanti di kakinya di. Nah, atau digoyang-goyang kakinya gitu ya. Qala wala yad'u yadahu ala lihyatihi aw famihi, tidak boleh dia meletakkan tangannya ke janggutnya aw famihi atau mulutnya, kecuali kalau dia menahan kantuk misalnya, atau bersin misalnya, atau apa misalnya, sendawa. Dan sendawa itu enggak boleh kedengaran ya. Sendawa itu beda kalau dia nahan angin. Sendawa itu harus disuruh Rasulullah. Pergi. Jauhkan dari kami sendawamu. Enggak boleh sembarangan sendawa. Habis makan, wop, gelegean. Enggak boleh. Itu enggak adab. Itu bukan adab Rasulullah. Bukan adab sunnah. Ya. Beda kalau misalnya kadang-kadang beda loh dengan sendawa. Dengan kadang angin yang ganjal ya. Nah, itu kadang-kadang kita kan sesek ya. Nah, ini kan kita terpaksa kadang keluar. Nah, tapi kalau yang sendawa biasa bisa lah bedakan insyaallah. Ya, insyaallah ya. Itu enggak boleh. Nah, enggak boleh. Nah. Qala طيب. Qala au ya'bathu biha fi anfihi. Nah, tangannya masuk ke hidungnya, apalagi mengeluarkan sesuatu enggak boleh dalam majelis seperti itu. Ya, enggak boleh dalam majlis atau bersama guru. Aw yastakhriju biha minhu syai'an, mengeluarkan sesuatu. Nah, juga telinga. Wala yaftahu fahu, jangan buka mulutnya. Menguap selebar-lebarnya. Nah, kalau bersin batuk, tutup. Itu adab. Apalagi bersin, disunnahkan apa? Nahan suara, jangan kedengaran. Jangan sampai pas. Tahan. Wala yaqra'u sinna, jangan mainkan giginya. Gigi, nah, kayak orang mertek. Wala yadribul arda birahatihi aw yakhuttu 'alaiha bi asabihi. Jangan dia pukul tanah dengan rahannya, mungkin dengan pistar atau dengan bukan buku, dengan pengipas atau menggaris-garis dengan jarinya. Wala yushabbiku biyadaihi aw ya'bathu bi azrarihi. Jangan pula mempertautkan tangannya, jari-jarinya seperti ini, atau memermainkan sarungnya. Kainnya cantik atau apa dia dilihat di main-main. Nah. Wala yastanidu bi hadrati syekh ila ha'itin. Jangan bersender di hadapan syekh ke dinding. Duduk di paling belakang, jangan senderan. Aw mikhaddatin. Mikhaddat itu nyataan pipinya. Aw darabzin. Aw yaj'alu yadahu 'alaiha. Nah, mungkin seperti ini. Tidak boleh. Ya. Wala yu'ti syekha janbahu aw dhahrahu. Jangan dipunggungi syekhnya. Jangan dikasih samping. Mau dikasih samping. Nah, gurunya di sini, dianya ngadapnya ke sana. Nah, gurunya di. Nah, apalagi kasih dibalah dibalik. Gurunya dia, gurunya ngadap sini, dianya belakang sana. Nah, wala ya'tamidu 'ala yadihi ila wara'ihi aw janbihi. Nah, jangan meletakkan tangannya di belakang atau dua-dua atau salah satu. Nah. Wala yukthiru kalamahu min ghairi hajah. Dan jangan memperbanyak bicara tanpa keperluan. Wala yahki ma yudhikum minhu aw ma fihi bada'ah. Dan jangan menceritakan hal yang membuat tertawa atau yang di situ ada kejorokan. Ya. Tidak senonoh diceritakan. Aw yatadammanu su'an mukhatabah, atau mengandung yakni pembicaraan yang buruk. Aw su'u adab, atau adab yang buruk. Pembicaraannya enggak bagus, kasar atau atau entah hibah atau yang semisal, atau su'u adab. Arok misalnya dia dengan gurunya istilahnya enggak sopan lah. Nah. Wala yadhahaku li ghairi ajab. Jangan tertawa tanpa ada ke sesuatu yang menakjubkan. Wala bi ajabin duna syekh. Dan jangan merasa takjub meninggalkan syekh tanpa ada, artinya syekhnya enggak takjub, kita malah takjub, malah akhirnya tertawa, merasa kagum. Fa in ghalabahu tabassam tabassuman bi ghairi sautin albattah. Kalau memang artinya biasa tersenyum, senyum. Nah, boleh senyum tapi tanpa harus mengeluarkan suara, ini tertawa. Wala yukthiru tanahnuh min ghairi haja. Jangan banyak-banyak berdehem. Nah, sering-sering seperti itu di majelis enggak layak. Wala yabsuq, apalagi buang ludah liur. Wala yatanakha ma amkana, juga mengeluarkan lendir, ingus atau dahak. Wala yalfadu mukhamah min fih, jangan mengeluarkan dahak itu tadi, ingus itu tadi dari mulut. Bal ya'khuduhuma min fihi bimindil aw khirqatin aw tarafi thawbih. Nah, tapi diambil dengan sapu tangan atau tisu atau bagian badan kainnya lah yang mungkin bisa untuk menutupi. Nah, lebih-lebih dalam sholat tahu misalnya itu jangan ditelan, batal wudunya, batal sholatnya dia. Tahu ingusnya jangan ditelan, tahan supaya jangan masuk ke dalam. Nah, kalau misalnya bawa sapu tangan gimana? Boleh buang. Ya, kok kayaknya ganggu nih, ludahnya banyak atau lendirnya, dahaknya banyak, keluarkan. Ya, boleh, boleh. Terus simpan. Nah. Ya, nah, kalau misalnya di baju, di kainnya, ya, enggak ada bawa ke sapu tangan, jadi ya terpaksa lah dibuang ludah di situ tapi digosok sampai enggak kelihatan bekasnya. Itu boleh. Dan itu juga dalam sunnah disebutkan. Ada. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu dulu, insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang ya. Nah, coba diterapkan pada thalabah, antum besok jadi ustaz ya, harus belajar manunya paham ya. Kama tadinu tudanu, supaya wena kamu berbuat seperti itu kamu dibalas, dibalasi.